Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nah, kita lanjutkan. Man yaqra'? Nah, sebelumnya hafalannya sampai mana? Ayat lima belas. Oh, 13. 13 sudah. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sampai situ ya, Ali. Hah, tafsirnya sampai ayat 11. Ma asaba min musibatin sudah. Wa atii Allah wa atii Rasul sudah juga. Oh, belum. Sekarang masuk ini. Nah, berarti sampai ayat 11. Nah, barakallahu fikum, tafadhalu ikram. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Na'am, hasbuk. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina al-balagul mubin. Maknanya, dan taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan taatilah oleh kalian ar-rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaitum, dan bila kalian berpaling, fa innama 'ala rasulina al-balagul mubin, hanyalah tugas yang diemban oleh utusan kami adalah al-balagul mubin, menyampaikan risalah dengan sejelas-jelasnya. Naam. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, fi imtithali amrihima wajtinabi nahyihima, yani mencontoh ataukah melaksanakan perintah keduanya, yani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kewajiban atas kita semua untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan menaati Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabi nahyihima, dan juga menjauhi larangan keduanya, larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ta'atallahi wa ta'ata rasulihi, karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madarus sa'adah, ini merupakan poros, ya, ini adalah inti dari keberhasilan, kebahagiaan, ya, seorang hamba, wa unwanul falah, dan tanda keberuntungan seorang hamba. Naam. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan unwanul falah. Unwanul falah. Dan tentunya hal itu akan diperoleh bagi seorang hamba yang memiliki kalbu yang layyin, kalbu yang lunak. Dia mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mendengarkan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepadanya dan dia berusaha untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan meninggalkan na'am larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentunya perkara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa aktsarun nas, kebanyakan mereka kondisinya adalah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, membangkang terhadap ya syariat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alasan, dengan berbagai macam syubhat, ya, yang tertanam pada benak mereka. Naam. Fitnatu syubhat ataukah terkait dengan fitnatu syahwat, sehingga mereka menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kebanyakan manusia mereka enggan untuk menjalankan syariat, ya, kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik najtami', ya, fil ma'had, ya, berkumpul di sebuah ma'had yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya bersyukur, benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat jarang didapatkan, ya, oleh seorang hamba. Dan jangan sampai kita dengan kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa ini berkhianat, ya. Dengan nikmat yang sangat besar ini kita memasukkan syubhat pada pikiran kita, pada kalbu kita, ataukah memasukkan syubhat, ya, dalam sekup yang lebih besar, ya, ke dalam keluarga kita, ataukah memasukkan syubhat dalam lingkup yang lebih besar lagi, ya, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, ya, padahal mereka adalah orang-orang yang menginginkan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salafiyah berusaha untuk memurnikan, ya, segala apa yang kita tempuh sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafus salih, dan juga dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, ya. Dan tentunya menjadi sunnatullah pula bahwa pada sebuah perkumpulan kaum muslimin di sana mesti ada orang-orang yang fi qulubihim zayg, fi qulubihim zayghun, ya, ada orang-orang yang memiliki penyakit, ya, membawa permasalahan, ya, pada kalbunya tertanam penyakit dan berusaha untuk menyebarkan penyakit itu di tengah keluarganya, ataukah menyebarkan penyakit tersebut di tengah kaum muslimin. Fahdhar min hadza ar-rajul, Maka hati-hatilah dari penyakit yang seperti ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Ternyata ya, orang yang dimaksud adalah teman dekat kita sendiri. Ternyata yang dimaksud adalah tetangga kita sendiri. Ya, orang yang dekat. Ya, maka ketika kita bermuamalah harus memiliki barometer. Harus memiliki alat ukur. Si fulan bagaimana agamanya? Ibadahnya bagaimana? Dilihat. Si fulan bagaimana akhlaknya? Dilihat. Si fulan bagaimana manhajnya? Dilihat. Ya. Karena sebagaimana ya yang telah disampaikan kemarin bahwa dakwah salafiyah ini akan berjaya dengan adanya tamayyuz, dengan adanya perbedaan. Ya, menyingkirkan orang-orang yang tidak menghormati dakwah salafiyah, menyingkirkan orang-orang yang tidak mendukung dakwah salafiyah. Karena dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita mengatakan bahwa setiap da'i ila dhalal mesti ada pengikutnya, ya, siapapun dia, ya, orang yang menyerukan ke dalam kesesatan dengan berbagai bentuk kamuflase, ya, hal yang na'am ditutup-tutupi, ya, mesti ada pengikutnya, mesti ada pengikutnya. Boleh jadi dengan kekuatan ya hartanya, boleh jadi dengan kekuatan dalilnya, boleh jadi dengan kekuatan lisannya. Dia tidak memiliki ilmu namun dia memiliki lisan. Lisan yang yasil. Lisan yang mengalir. Bisa menjelaskan, bisa menerangkan. Namun secara kualitas sama sekali tidak memiliki ilmu. Maka kondisi seperti ini butuh kita waspadai. Ya, kita harus menghormati dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Ya, dakwah salafiyah ini adalah dakwah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga. Dan kita mengajak kaum muslimin agar mereka berusaha ya bisa memurnikan agama mereka sesuai dengan apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih, dan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita hafizhahumullah. Naam. Fa in tawallaitum, dan bila kalian berpaling ai an ta'atillah wa ta'ati rasulih, dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada Rasulnya, fa innama ala rasulina al-balagul mubin, maka na'am, bila kalian berpaling dari syarat Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan syarat Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah tugas Rasul kami, ya, na'am, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli waris, ya, ahli waris, nah, Rasul, para ulama, ya, dan seterusnya. Tugas mereka hanyalah menjelaskan, ya. Tidak memiliki qalbu mad'u, tidak berkuasa atas ya berbolak-baliknya kondisi qalbu seorang hamba. Nah, si fulan menyimpang sudah dijelaskan, tapi tetap memilih jalur penyimpangan, sya'nuh, maka itu urusannya. Nah, si fulan berakhlak yang jelek sudah dijelaskan dengan balagh bayyin, dengan penjelasan yang jelas, tidak ada yang samar. Si fulan tetap akhlaknya jelek, menyimpang, ya, dengan akhlak rusaknya, sya'nu, maka urusan dia. Ya. Dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama dan dai Allah sama sekali tidak memiliki kekuasaan atas ya qalbu seorang hamba. Yuballighukum ma ursila bihi ilaikum, menyampaikan apa yang ya perkara yang diutus kepada kalian, balaghan yubayyinu lakum, penjelasan yang gamblang, ya, diterangkan dengan rinci, dengan detail. Wa yattadhihu, ya, jelas, sama kurang lebih. Watakumu alaikum bihil hujjah, dan dalil juga telah tegak. wa laysa biyadihi min hidayatikum, maka tidak ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang berusaha adalah hamba itu sendiri. Dia memilih kesesatan ataukah dia memilih na'am yakni agama yang lurus. Na'am. Wala min hisabikum min syai', dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki tugas untuk menghisab kalian, memperhitungkan amalan kalian. Wa inna ma yuhasibukum 'ala al-qiyami bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi, dan hanyalah kalian dihisab atas usaha kalian ya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau adami dzalik, ataukah kalian tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada rasulnya. Siapa yang menjelaskan hal ini semua dengan rinci dan dengan detail? Naam. Ini adalah tugas para ulama. Kita telah dijelaskan oleh para ulama bagaimana akhlakul karimah. Bagaimana akhlakul karimah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlakul karimah terhadap kaum muslimin. Bagaimana cara kita berdakwah ila Allah. Dan bagaimana kita memurnikan manhaj ya, dalam meniti jalan salafus salih. Ini semuanya telah dijelaskan oleh nah, para ulama kita. Naam. Awa adami dhalik, ataukah kalian tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Naam. Alimul ghaibi wa syahadah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang tampak. Allahu la ilaha illahu, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, ay huwa al-mustahiqqu lil-ibadah wal-uluhiyyah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Wal-uluhiyyah, naam, zat yang berhak untuk dipertuhankan. Fa kullu ma'budin siwahu fa batilun, dan seluruh perkara yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipertuhankan, maka mereka memiliki nama ya Tuhan, mereka sama-sama Tuhan, namun itu adalah Tuhan yang batil ya, itu adalah Tuhan yang batil yang tidak berhak untuk diibadahi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah kalian hendaknya yakni kaum mukminin hendaknya bertawakal. Ai falyatamidu 'alaihi fi amrin nabahum, hendaknya mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap perkara yang menimpa mereka. Ya, seluruh perkara yang menimpa kita ya, yang namanya manusia ya, tidak lepas dari namanya problema ya, tidak lepas dari yang namanya ujian, baik itu ujian harta, kekurangan harta, baik itu ujian fisiknya sakit ya, baik itu ujian terhadap keluarganya ada yang meninggal ya, dan seterusnya ya, anwa' al-masaib, berbagai macam bentuk masaib. Maka hendaknya pada perkara-perkara yang menimpa seorang hamba, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari solusi, mencari solusi yang terbaik bagi dirinya. Dan tentunya mencari solusi yang terbaik ini bukan menyandarkan kepada dirinya ya, mengikuti hawa nafsunya, namun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bimbingan para ulama ya, melalui bimbingan ya, ahlul ilmi, yang mereka mengerti sebuah permasalahan dengan sebaik-baiknya. Naam. Barakallahu fikum. Wa fima yuriduna al-qiyama bihi, dan terhadap apa yang mereka hendak laksanakan. Fa innahu la yatayassaru amrun minal umur illa billah, karena tidak ada sebuah perkara yang mudah urusannya, ya, terrealisasikan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila ila dzalika illa bil i'timad 'ala Allah, dan tidak ada jalan menuju kepada perkara tersebut kecuali dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimmu al-i'timadu 'ala Allah, dan tidak akan sempurna i'timad bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yuhsinul 'abdu dhannahu bi rabbih, sampai seorang hamba ini dia berhusnul dhon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berhusnul dhon, ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala husnul dhon bahwa ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berusaha untuk memurnikan manhaj, ya, salafiyah, dia husnul dhon terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa langkah ini adalah langkah yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah langkah yang ma'jur, langkah yang akan diberkahi dan langkah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya husnul dhon. Wa yathiqu bihi fi kifayatihi al-amra alladhi i'tamada 'alayhi bihi, dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan atas perkara yang dia bersandar kepadanya. Yani Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makhraj, akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi dirinya atas problema yang dia hadapi. Wa bihasabi imanil 'abdi yakunu tawakkuluhu, ya, dan berdasarkan iman seorang hamba maka demikianlah kadar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika iman seorang hamba itu lemah, maka dia kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang dia akan lakukan adalah melampiaskan tawakalnya kepada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa memberikan madarat dan dia tidak bisa memberikan manfaat. Semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama qawiya al-iman qawiya tawakkul, dan setiap kali iman seorang hamba itu kuat, maka dia tawakkulnya, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat pula. Naam. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Maknanya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri kalian, wa auladikum, dan putra kalian, anak kalian, aduwwan lakum, mereka statusnya musuh bagi kalian. Fahdharuhum, berhati-hatilah darinya, dari mereka. Wa in ta'fu, dan bila kalian memberikan pemaafan, wa tasfahu, ya, melonggarkan perkara, ya, wa taghfiru, memaafkan. Apa sinonimnya memaafkan? Memberikan pemaafan, memberikan ampunan, ya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Merahmati. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanyalah harta kalian dan anak-anak kalian ini fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ajrun azim, pahala yang besar. Naam, qala rahimahullahu taala, wa hadha tahdhirun min Allah lil mu'minin, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang beriman. Dan ini bukan peringatan dari seorang hamba, ya, ini adalah peringatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kepada siapa? Ya, kepada hamba-hambanya. Termasuk kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Minal ightirari bil azwaj wal aulad, agar kita tidak tertipu ya terhadap istri kita, wal aulad, dan anak-anak kita. Nah, tentunya di sini ya terdapat isyarat ya bagi siapa? Bagi syabab. Ya. Antum syabab? Santri? Ya, syabab ya. Naam. Para pemuda. Ya, isyarat bahwa ya namanya istri itu ya mereka adalah makhluk yang lemah. Ya. Dan makhluk yang bisa memfitnah. Dan makhluk yang bisa menyesatkan suaminya. Ya. Makhluk yang bisa menyimpangkan ya, menggelincirkan suaminya. Oleh karena itu sebelum antum ya melamar seseorang, hendaknya menggali informasi terlebih dahulu bagaimana agamanya yang diutamakan. Ya. Antum jangan sampai terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang penting kalau cari istri yang kaya dulu. Ya. Biar kecipratan sugihnya. Naam. Cari keluarga yang kaya biar kecipratan sugihnya. Tidak. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan penyebutan agama agar apa? Agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala para syabab mereka perhatian dengan agama wanita yang hendak dia nikahi. Naam. Maka sungguh merugi ketika seorang hamba memilih wanita yang cantik, yang kaya, namun tidak memiliki agama. Ataukah agamanya rusak, akhlaknya rusak. Nah, boleh jadi dia satu hari berbulan, yani berbulan madu, ya, dua hari dalam satu bulan madunya penuh. Ya. Nah, setelah itu dia sengsara, disulitkan. Ya, anaknya tidak diurus, dia dikasih syubhat. Disesatkan dari agamanya, dia tersulitkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Pilihlah seorang wanita yang bisa mendukung agama kalian semua. Naam. Hendaknya seorang hamba tidak tertipu dengan istri dan anak-anaknya. Fa inna ba'dahum aduwwul lakum, karena sebagian mereka adalah musuh bagi kalian. Wal aduwwu huwallazi yuridu laka syarra, dan yang namanya musuh maknanya adalah seorang yang hendak menginginkan, ingin memberikan kepadamu kejelekan. Contohnya banyak ya. Ataukah mungkin kita ambil contoh, salah satu contoh mungkin yang besar, kisahnya siapa? Imran bin Hittan. Ya. Dia dulunya adalah seorang ulama yang besar ya. Namun karena salah meminang. Nah, dia meminang seorang wanita yang ya luar biasa cantik ya. Namun la dina lahu, tidak memiliki agama. Ya, memiliki agama yakni pemahaman khawarij. Ya. Baik. Dan memiliki niatan untuk memberikan nasihat menyelamatkan ya si perempuan ini, namun di tengah perjalanan ya hanya wanita ya, sangat halus ya. Memberikan syubhat kepada suaminya sangat halus. Ya. Dan lelaki itu sangat mudah ya dilemahkan oleh rayuan dan godaan wanita. Nah. Baik. Sedikit demi sedikit, hari demi hari terus berlanjut, akhirnya Imran bin Hittan ya kama ta'lamun qissatahu. Naam, sesat, dan dia termasuk pentolan khawarij, khawarij qa'diyah. Nah, ini khawarij yang mereka menggembar-gemborkan manhaj mereka di mimbar-mimbar, di majelis-majelis. Nah, ini salah satu contoh bahwa yang namanya istri ini bisa menjadi musuh kita semua. Ini musuh dalam selimut. Wa wadhifatuka al-hadar, dan tugas kalian adalah hadar, mimman hadhihi wasfuhu, dari suami, dari istri ataukah anak yang demikian sifatnya. والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد. Sedangkan jiwa ini fitrahnya majbulah, tertanamkan sifat cinta terhadap siapa? Istri dan anak. Ya. Istrinya sudah sesat, ya, rusak agamanya, tapi cantik, eman rasanya dicerai. Iya. Gitu enggak Zuhair? Hah? Eman enggak? Eman. Ya. Sangat sayang, apalagi dia masyaallah. Ini dari sisi perhatian terhadap suami, masakannya enak, ya. Setiap hari rumahnya bersih, ya. Plus lagi istrinya kaya, mertuanya kaya, dia diberikan apa-apa yang diinginkan. Ya, satu masalah saja. Ini dia menyesatkan. Ya, memberikan syubhat terhadap agamanya, terhadap manhajnya. Sudah Mas, enggak usah salafi-salafian. Kamu sudah bebas aja, ngajinya kemana terserah, sama seperti saya. Nah, ditanamkan syubhat. Ya, sedikit demi sedikit, ah, awalnya mungkin enggak, pokoknya manhaj manhaj salafi, titik. Ya, tidak bisa dinego. Nah, satu hari dia bisa mengatakan seperti itu, dua hari digoda lagi, eh Mas ngaji, nah, ke pondok sana, ustadznya baru, lebih pinter. Nah, enggak. Tiga kali dibujuk, akhirnya ya sudah, tak antarkan saja. Aku nggak usah ngaji, tapi ngantarkan kamu saja. Nah, terus dibujuk, akhirnya ya bisa menjadi sesat dengan godaan wanita. Sangat, sangat dahsyat. Nah, barakallahu fikum. Maka ini hati-hati. Nah, kata al-mu'allif, wa wadhifatuka al-hadar mimman hadhihi wasfuhu. Tugas kamu adalah waspada terhadap istri yang demikian kondisinya dan anak yang demikian kondisinya. Fanasaha ta'ala ibadahu an tujiba lahum hadhil mahabbatu al-inqiyada limatalibil azwaj wal awlad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada hamba-hambanya. Naam. Bahwa sifat yang majbulah ini, ya, naam, kecintaan kepada anak, kecintaan kepada istri, mengharuskan adanya inqiyad, ketundukan seorang hamba, ya, kepada permintaan-permintaan, tuntutan-tuntutan, naam, al-azwaj, istri dan anak-anaknya. Ya, ini sangat mengerikan. Nah, makanya sebagai seorang suami, teguran bagi kita semua, hendaknya sebagai seorang suami harus berilmu. Nah, kita berada di ma'had, ya, salafiyah seperti ini, antum jangan menyanyiakan yang namanya majalisul ilm, siapapun dia yang mengajar. Ya. Kalau kita perbandingkan, nah, tentunya yang mengajar itu lebih memiliki ilmu dibandingkan yang duduk. Nah, antum semua, nah, asatidz yang di sini, mereka masya Allah sudah sekian tahun belajar, bahkan ada yang sudah berangkat ke Yaman. Ya, dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Antum jangan sampai merasa saya sudah pintar, ya, atau saya sibuk. Kalau alasannya sibuk, kalau kita kalkulasi tidaklah, insya Allah tidak bakal sibuk. Antum bisa meluangkan waktu untuk belajar. Nah, fitnah di mana-mana, ya, fitnah di keluarga sendiri ada, pada antum sendiri ada, ya, apalagi sudah bermuamalah dengan orang-orang yang tidak beres, ya. Maka di sini kewajiban atas seorang suami menjadi qawwam, ya, menjadi pemimpin yang betul-betul memimpin, bukan memimpin dengan hartanya semata, ya. Karena dengan memimpin sekedar dengan harta, maka urusannya tidak akan bisa beres, ya. Melainkan memimpin dengan ilmu, ya. Dari mana dia mendapatkan ilmu? Ilmu bukan didapatkan dengan membaca terjemahan-terjemahan, ya, autodidak, ya. Antum mendengarkan artikel-artikel, ya, di WhatsApp, di Telegram, tidak. Nah, dari turun temurun, dari sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, yang namanya ilmu itu didapatkan dengan apa? Dengan majalis. Ya. HP tinggalkan. Nah. Baik, sibukkan antum dengan mendengarkan majlis, karena luar biasa. Nah, dari fadilah dan dari sisi efeknya antara seseorang mendengarkan dengan audio, ya. Nah, dibandingkan dia duduk langsung bersimpuh di hadapan seorang ustaz, seorang muallim, itu jauh. Nah, perbandingan jauh. Ya. Apa yang paling terpenting? Yang paling terpenting adalah ketika dia bersimpuh di sebuah majlis adalah melunakkan kalbunya. Nah, dia mendapatkan fadilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia diliputi oleh para malaikat. Apa keutamanya ketika seseorang membaca artikel WhatsApp, Telegram atau audio? Dia mengkesampingkan majlis. Nah, dengan alasan sibuk, alasan belanja, alasan ngitung nota dan seterusnya. Nah, kalau alasan, kalau seseorang membuat-buat ada saja. Nah, alasan entah itu sedang menunggu masakannya, entah itu menunggu anaknya yang sedang rewel, ya, mengurus membantu istrinya yang sedang mencuci dan seterusnya. Alasan, 1001 alasan ada. Namun ketika dia perhatian terhadap dirinya, saya harus menjadi pemimpin yang betul-betul memimpin dengan ilmu, dia akan datang. Nah, majlis di mana? Dekat. Ya, tidak ada jarak 6-10 meter, tidak, yakni tidak ada jarak yang sangat jauh dari rumah antum ke majlis di sini, ke masjid. Nah, hanya hitungan ya berapa meter ataukah 1 kilometer. Nah, untuk antum hadir di sini, maka ini disyukuri dan dimanfaatkan. Barakallahu fikum. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tersimpangkannya kalbu ini, karena Allah Subhanahu wa taala yakni kalau kalbu kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu, mungkin nanti kita teruskan. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam.